Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab ushalah dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir dalam pembahasan kita, hadis nomor 218, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat bagi orang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya. Hadis yang paling akhir yang kita baca kemarin, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Nah, diperbolehkan bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah di belakang imam, karena tidak sah sholat ketika tidak membaca suratul Fatihah. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya, kelas 2. Kelas 2 yang belum pernah baca. طيب. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه dari Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar, demikian pula Umar, kanu mereka semuanya itu yaftatihuna sholata, membuka sholat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Nah, jadi Anas bin Malik beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Bacaan pertama yang beliau keraskan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak disebutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Abu Bakar Siddiq ketika beliau mengimami. Jadi di sini ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ketika sholat langsung yang dikeraskan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sholat yang dikeraskan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin pertama kali. Nah, dua khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya ketika sholat, nah, yang pertama kali dikeraskan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak istiftah yang kedengaran, tidak pula basmalah yang kedengaran. Zada Muslim, Imam Muslim menambahi dalam riwayatnya, la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaannya, tidak pula di akhir bacaannya. Tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal maupun di akhir. Fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, riwayatnya sahih, riwayat Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Wa fi ukhra li Ibnu Huzaimah, riwayat yang lainnya dari Ibnu Huzaimah, kanu yusirruna, mereka memelankan. Wa ala hada yuhmalun nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman allaha. Maka dengan riwayat ini yuhmalu an nafyu, dimungkinkan penafian. Penafian yang disebutkan tidak membaca itu maksudnya yusirun, tidak mengeraskan. Bukan tidak membaca sama sekali, membaca tapi tidak dikeraskan. Yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Khilafan liman allaha, ini berbeda bagi orang yang menyatakan hadis itu tidak sahih. Ada illah. Baik. Disebutkan di sini riwayatnya dhaif. Riwayatnya wa fi ukhra itu Ibn Huzaimah itu dhaif. Baik. Ikhwan fil din, di sini hadis yang disebutkan di sini terkait tentang bacaan basmalah di dalam sholat. Apakah dia dikeraskan atau di pelankan. Dari riwayat Anas bin Malik, beliau menyebutkan Rasulullah, Abu Bakar wa Umar, mereka-mereka ini tidak mengeraskan basmalahnya. Jadi mereka-mereka ini tidak mengeraskan basmalahnya. Baik. Karena para ulama berbeda pendapat, basmalah itu termasuk suratul fatihah atau bukan. Ini ikhtilaf para ulama. Jadi basmalah itu dia termasuk suratul fatihah atau bukan. Bagi yang berpendapat basmalah itu termasuk suratul fatihah, maka itu dikeraskan basmalahnya ketika membaca suratul fatihah. Bagi yang menyatakan basmalah itu bukan termasuk suratul fatihah, maka tidak dikeraskan basmalahnya. Nah, basmalah itu adalah tidak terkait dengan surat. Dia pemisah antara surat dengan surat yang berikutnya. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Naam. Sehingga pendapat ini diantaranya dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwasanya beliau menyatakan fasawab alladhi indikal maktubih annal basmalah laysat minal fatihah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, dan yang benar ketika menyebutkan ikhtilafnya para ulama, yang benar di sisiku ya, bahwasanya basmalah itu bukan termasuk suratul fatihah. Jadi bukan termasuk suratul fatihah, sehingga dia tidak dikeraskan sebagaimana suratul fatihah. Pendapat yang menyebutkan basmalah itu termasuk suratul fatihah itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga madhab Syafi'i itu mengeraskan basmalahnya. Basmalah itu dikeraskan karena dia termasuk suratul fatihah. Yalah ulama muasirin yang berpendapat basmalah itu termasuk suratul fatihah adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat basmalah itu termasuk suratul fatihah. Tetapi ketika sholat tidak dikeraskan. Tapi ketika sholat tidak dikeraskan. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Para ulama yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan termasuk suratul fatihah, di antaranya berdalil dengan hadis ini juga dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadisul Qudsi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi sholat itu, makna sholat al-fatihah. Aku bagi al-fatihah itu menjadi dua. Ya. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Di situ Allah sebutkan yang pertama, qala wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan basmalahnya. Al-hadith. Baik. Di situ wa idza qala, kalau hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani abdi, Allah akan menjawab hambaku memujiku. Sehingga orang ketika sholat itu sedang bercakap-cakap, sedang bermunajat dengan Allah. Al-hadith. Ini yang kemudian dijadikan dalil bahwasanya basmalah itu bukan termasuk suratul fatihah. Tapi kalau kita buka mushaf ya, suratul fatihah itu basmalah dikasih nomor satu. Jadi basmalah kalau nanti buka mushaf suratul fatihah, basmalah itu ditandai sebagai nomor ayat yang pertama. Itu sehingga itu dijadikan dalil diantaranya. Ini loh bukti Al-Fatihah itu termasuk basmalah termasuk suratul Fatihah, di mushaf itu dicantumkan nomor ayat 1. Ya. Sehingga dia termasuk suratul Fatihah. Baik. Tadi ini ada munaqasyah, ada pembahasannya. Karena di dalam suratul Fatihah itu kalau basmalah itu dimasukkan ayat pertama. Karena Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Berarti di situ ada satu ayat yang lebih panjang dari yang lainnya. Ada ayat yang lebih panjang dari yang lainnya. Al-muhim ini ikhtilaf para ulama. Baik. Sehingga pendapat yang rajih bahwasanya basmalah dia bukan termasuk suratul Fatihah. Dia bukan termasuk suratul Fatihah, dia pemisah antara satu surat dengan surat yang lain kecuali surat Al-Baqarah. Nah. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka ketika disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar, mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak menunjukkan beliau-beliau ini tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya. Jika itulah yang kemudian difahami oleh sebagian orang bahwasanya kita kalau sholat itu tidak membaca basmalah, itu keliru. Membaca tapi tidak dikeraskan. Nah, sehingga di dalam riwayatnya Imam Ahmad An-Nasa'i wa Ibnu Zain tadi disebutkan la yajharun, tidak mengeraskan. Itu tafsir dari 6 hadis yang di atasnya. Jadi tidak membaca itu maksudnya tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, bukan tidak membaca sama sekali. Nah, Syaikh Fauzan hafizahullah ketika menerangkan 6 hadis ini, beliau sebutkan membaca basmalah termasuk sunnah. Jadi membaca basmalah dia termasuk sunnah, karena dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Nah, dari hadis ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, faedah yang bisa kita ambil, yang pertama al-istidlal bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdalil dengan perbuatan Nabi, sehingga sunnah itu bukan hanya qaul tapi juga fi'il. Bukan hanya ucapan Rasulullah tapi juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di sini Rasulullah disebutkan tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, berdalil dengan itu. Bahwasanya basmalah tidak dikeraskan ketika kita dalam salat-salat jahriyah. Nah, demikian pula berdalil dengan perbuatannya Abu Bakar dan juga perbuatannya Umar. Nah, lain. Karena juga Rasulullah SAW beliau perintahkan untuk mengikuti Abu Bakar wa Umar. Termasuk lain mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kenapa Anas bin Malik di sini menyertakan Abu Bakar wa Umar? Bukankah cukup dengan perbuatan Nabi? Cukup dengan itu menunjukkan demikianlah sunnahnya. Basmalah tidak dikeraskan. Kenapa beliau sebutkan Abu Bakar wa Umar ini untuk menunjukkan hukum itu tidak mansukh. Ya. Sepeninggal Nabi, ketika diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, tetap sholatnya, basmalahnya tidak dikeraskan. Demikian pula ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, menunjukkan tidak mansukh hukum itu. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Hadisnya menunjukkan fadilatul Fatihah, keutamaan suratul Fatihah. Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berdalil karena tuqra'u qabla kulli syai' min al-Qur'an. Karena Al-Fatihah itu dibaca pertama kali sebelum apapun dari Al-Qur'an. Dibaca pertama kali sebelum baca apapun dari surat-surat dalam Al-Quran, menunjukkan keutamaan suratul Fatihah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dari beberapa riwayat tadi yang disebutkan, bahwasanya basmalah tidak dikeraskan ketika sholat-sholat jahriyah dibaca, tapi tidak dikeraskan. Nah, penafian di sini bukan penafian bacaan, tapi penafian mengeraskan, tidak dikeraskan. Baik. Qala rahimahullah wa an Nu'aym al-Mujmir. Nu'aym al-Mujmir digelari dengan al-Mujmir karena beliau ini sering memberikan wangi-wangian di masjid. Mujmir. Nah, menggunakan bukhur apa dupa ya, yang dibakar itu ya, di masjidnya dikasih wangi-wangian trip, sehingga beliau disebut Nu'aym al-Mujmir, orang yang biasa ngasih wangi-wangian. Qala sallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku sholat di belakangnya Abu Hurairah. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, Abu Hurairah. Meskipun bukan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti dibacanya keras. Ya. Karena bisa disebutkan di sini. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca dengan ummul Qur'an suratul Fatihah. Hatta idza balagha, sampai ketika nyampe waladhalin qala amin. Dia menyatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qala minal julus, beliau mengucapkan setiap kali sujud dan jika bangkit dari duduk Allahu akbar, bertakbir. Summa yaqulu idza sallama, kemudian beliau mengucapkan ketika selesai salam, ketika selesai salam idza sallama, ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai salatnya maksudnya, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, inni la asbahukum, sungguh aku yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lasbaukum sholatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau praktekkan sholat persis dengan apa yang beliau lihat selama ini sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Nah, di situ disebutkan di benar dua hadisnya dhaif. Nah, baik. Sebagian ulama mendhaifkan karena di situ ada penyebutan basmalahnya. Ya. Ada penyebutan basmalahnya di dalam hadis ini. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, di dalam hadis ini ya, Abu Hurairah beliau salat dan menyebutkan salat beliau paling mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau mengeraskan basmalahnya. Riwayat yang di atas tadi, Rasulullah, Abu Bakar wa Umar tidak mengeraskan bacaan. Bacaan basmalah di sini dikeraskan. Nah, baik, sehingga sebagian para ulama berdalil dengan ini boleh untuk menjaharkan basmalah. Boleh untuk mengeraskan basmalah. Nah, berdalil dengan riwayat ini. Baik. Khairi din azani wa azakumullah. Kemudian apakah Abu Hurairah ketika mengeraskan basmalah ini memang menunjukkan itu sunnahnya memang dikeraskan, atau dengan tujuan untuk pengajaran, pemberitahuan bahwasanya ketika sholat itu basmalahnya tetap dibaca, bukan tidak dibaca. Ya. Jadi ada dua kemungkinan ketika Abu Hurairah itu mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, padahal riwayat tadi disebutkan Rasulullah tidak mengeraskannya. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ima kemungkinan yang pertama memang itu sunnah, sunnahnya dikeraskan. Atau kemungkinan yang kedua, lit ta'lim, untuk ngajari, memberitahukan kepada jamaahnya tetap baca basmalah. Ya. Berarti kalau lit ta'lim enggak terus-terusan. Ya. Tidak terus-terusan. Baik. Sebagaimana ketika disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan zikir ba'da sholat. Nah, itu lil ta'lim, untuk ngajari jamaahnya ini loh yang dibaca, bukan dikeraskan terus-terusan. Itu lil ta'lim. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengeraskan membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah itu kan sirri. Itu beliau keraskan bacaan Al-Fatihahnya. Ketika selesai sholat, beliau menyatakan untuk memberitahu bahwa inilah sunnah. Ya. Untuk membaca sholat Al-Fatihah. Nah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga bisa jadi ini adalah lit ta'lim, ya, untuk ngasih tahu bahwa saya memang tetap membaca basmalah. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan suratul Fatihah disebut Ummul Quran. Ya. Suratul Fatihah disebut Ummul Quran karena mengandung seluruh makna di dalam Al-Quran. Induknya Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu membicarakan Tauhid. Itu ada dalam suratul Fatihah. Nah, ketiga Tauhid. Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah. Tauhid Asma wa Sifat itu ada dalam suratul Fatihah. Ketiga-tiga Tauhid itu ada dalam suratul Fatihah. Nah, di dalam Al-Quran dibahas tentang Yaumul Akhir. Ya. Dan itu ada di dalam suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada tentang Yaumul Akhir. Iman kepada Yaumul Akhir. Nah, sehingga segala apa yang dalam Al-Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Maka disebut Ummul Quran. Ya, induknya Al-Quran. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini faedah yang bisa diambil, sunnah untuk mengucapkan amin. Ya. Selesai mengucapkan waladdallin. Kemudian faedah berikutnya, takbir setiap sujud dan ketika bangkit dari duduk. Nah, itu disebut takbir intiqal. Ya. Takbir intiqal. Baik. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Ucapan Allahu Akbar. Nah, itu wajib. Baik, sehingga takbir itu ada takbiratul ihram. Nah, yang dia tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Kemudian takbir intiqal. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala wa an Abi Hurairah. Tadi sudah dibaca belum? Belum. Baik. Sahih. Abdurrahman. Hadis setelahnya. Ada qara'tumul Fatihah. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah." Jika kalian membaca suratul Fatihah, "Faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena basmalah itu ihda ayatiha, salah satu dari ayat-ayat suratul Fatihah. Rodor kutni wa sawwaba waqfahu. Baik. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dalil yang sharih jelas bahwasanya basmalah itu termasuk suratul Fatihah. Pada disebutkan ihda ayatiha. Padahal tadi disebutkan para ulama ikhtilaf. Kok bisa ikhtilaf, dalilnya sudah jelas. Ihda ayatiha. Nah. Baik. Rawahu Dharqutni, kata Al-Hafid, wa sawwaba waqfahu. Dan riwayat ini yang benar mauquf. Mauquf itu ucapan sahabat. Ya. Tidak marfu, bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Ini ikhtilaf para ulama, riwayat ini mauquf atau marfu. Kalau marfu itu sampai Rasulullah, kalau marfu sampai Rasulullah, maka enggak ada masalah. Jelas berarti basmalah itu termasuk ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Ya. Atau riwayat ini mauquf, ini ucapan Abu Hurairah. Bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau itu ucapan Abu Hurairah dan dia mauquf, berarti kemudian ada pembahasannya. Nah, apakah ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujah? Jadi ada pembahasannya lagi. Apakah ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujah? Baik. Ini juga ikhtilaf para ulama. Sahabat, ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujah. Ada yang berpendapat tidak bisa dijadikan hujah mutlak ucapan sahabat. Ada yang berpendapat ucapan sahabat itu mutlak bisa dijadikan hujah. Ya. Ada pendapat yang tengah-tengah. Ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujah ketika memenuhi syarat. Dan ini yang sahih. Yang ketiga ini. Ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujah ketika memenuhi syarat. Syarat yang pertama, tidak menyelisihi Al-Quran wa Sunnah. Ya. Tidak menyelisihi Al-Quran wa Sunnah. Apakah mungkin, ya, apakah mungkin sekelas sahabat itu kemudian berpendapat yang menyelisih Sunnah? Ya mungkin, ya. Mungkin. Tetapi bukan dengan sengaja sudah tahu dalilnya kemudian berpendapat lain, tidak. Kemungkinan tidak mengetahui dalilnya, belum sampai hadis kepada sahabat itu. Nah, baik. Kibar sahabat, ya. Sahabat kepada kibar, sahabat-sahabat senior. Misalnya Umar bin Khattab. Nah, ketika mau ke Syam, posisi di situ ada wabah taun. Ya. Dalam keadaan Rasul menyebutkan ketika di sebuah negeri itu terjangkit wabah, dilarang untuk masuk ke negeri itu. Orang di dalamnya dilarang untuk keluar. Nah, jadi ada karantina ya, ketika terjadi wabah. Baik, yang luar dalam dilarang masuk, yang sudah di dalam dilarang keluar negeri. Ya. Itu nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Umar bin Khattab beliau malah mau masuk ke negeri itu karena tidak tahu dalilnya, bukan kemudian sengaja untuk menentang sunnah, tidak ya. Tapi ketika diingatkan sebuah hadis, nah, beliau mengurungkannya. Nah, baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, dan juga yang lainnya ya, ada kisah-kisah yang lainnya ketika sahabat yang kemudian pendapatnya menyelisih sunnah karena belum sampai sunnah dalil kepada beliau. Baik. Kemudian yang kedua, sahabat ini bukan hanya sekedar sahabat, tapi fuqaha. Betul-betul ini sahabat yang faqih. Karena ikhwan fidina azani wa azakumullah, sebagaimana kita ketahui, definisi sahabat itu adalah seseorang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah walaupun sekali, beriman dan meninggal di atas keimanan, itulah sahabat. Itu disebut sahabat. Ada kalanya ada orang badui dari pelosok datang ke Rasulullah, beriman, mengucapkan atau syahadat, masuk Islam, kemudian pulang ke negaranya, ke daerahnya, selesai. Sekali tok ketemu dengan Rasulullah. Apakah kemudian ucapan sahabat yang demikian bisa dijadikan hujah? Belum tentu. Dia bukan fuqaha. Hanya sekali duduk dengan Rasulullah, ketemu sekali. Nah, tidak sebagaimana Abu Hurairah, tidak sebagaimana Umar bin Khattab yang duduk yaumian mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak sebatas sahabat tapi juga faqih fuqaha. Yang ketiga, tidak menyelisih atau tidak diselisihi sahabat yang lainnya. Ya, yang lebih faqih. Nah, jadi tidak diselisih sahabat yang ini. Kalau sahabat fulan ini berpendapat demikian, ternyata ada sahabat yang lebih faqih berpendapat yang lain, maka tidak bisa diterima ini. Nah, ucapan sahabat ini, apalagi kemudian kalah dari bidang keilmuannya. Ya. Misalnya Abu Hurairah berpendapat demikian. Kemudian ada sahabat lainnya yang baru sekali ketemu Rasulullah yang tadi kita sebutkan berpendapat beda, ya, maka tidak bisa diterima. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, beberapa persyaratan nam diterimanya qaulnya sahabat. Sehingga ketika disebutkan di sini ini ucapan Abu Hurairah bukan marfu tapi mauquf kepada Abu Hurairah, maka apakah kemudian memenuhi persyaratan diambil qaulnya? Ya. Baik, maka disebutkan di sini. Nah, ternyata dari perbuatan Umar bin Khattab Bukar Siddiq, beliau-beliaunya tidak mengeraskan nah bacaan basmalahnya. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik. Sehingga pendapat yang sahih, yang rajih, nah, basmalah itu tidak dikeraskan. Ya. Tetapi boleh bagi kita untuk nah, membacanya dengan keras, misalnya jika memang itu diperlukan. Nah, tidak mempeng harus sir, tidak boleh sama sekali untuk dikeraskan misalnya. Nah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Sehingga pernah ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah tentang masalah ini. Ya. Tentang masalah baik mengeraskan atau memelankan basmalah. Beliau pernah ditanya marrajih fi ikhfa'il basmalah. Apa yang rajih tentang memelankan basmalah wal jahr biha ma'a dalil? Basmalah itu dikeraskan atau dipelankan bersama dalilnya? Kata beliau al amru sahlun fi hadza. Ini perkaranya mudah. Wal israr asah. Dipelankan itu lebih sahih. Ya. Dipelankan asah. Baik, kemudian beliau bawakan hadis Anas bin Malik tadi. Yang salat belakang Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Baik. Sehingga kemudian beliau juga membawakan dalilnya orang yang berpendapat dijaharkan. Ya. Yang tadi disebutkan di sini tadi. Yang kita bawakan. Baik. Ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Nah, dalil yang lainnya. Baik. Sehingga kesimpulannya, ini panjang jawaban beliau. Kesimpulannya beliau menyatakan fal wa ala kullin fal israru asah. Ketika beliau bawakan dalil masing-masing pendapat, beliau menyatakan yang memelankan pendapat yang menyatakan basmalah itu pelan itu lebih sahih. Wal jahru insyaallah jaizun. Yang mengeraskan insyaallah enggak apa-apa. Ya. Dikeraskan basmalah enggak apa-apa. Baik. Fahadil masalah ikhwani fillah al-amru sahlun fiha. Nah, ini perkara yang mudah. Beliau kemudian mengingatkan, memberikan nasihat panjang. Jangan sampai masalah ini kemudian membuat perpecahan. Ini memang tujuannya adalah Islam. Musuh-musuh Islam untuk memperkeruh, untuk memperuncing perdebatan masalah-masalah ini. Padahal itu perkara yang boleh. Mau keras silakan, mau pelan ya boleh. Nah, tapi yang lebih soal itu dipelankan. Jangan sampai kemudian membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, dan juga sering kita sebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Beliau menyatakan ketika kita sholat nah, di sebuah tempat dan kita mengimami dan di lingkungan itu biasanya dikeraskan basmalahnya, maka keraskan basmalahnya. Ya. Boleh menjelaskan perkara yang kurang afdol untuk ta'liful qulub. Nah, jangan sampai sudah merasa beda karena gara-gara basmalahnya dikeraskan dan dipelankan. Baik, kadang kita bisa untuk menjalankan pendapat yang kurang afdol dengan tujuan lil maslahah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azatib. Insyaallah setelah ini pembahasan tentang masalah amin ya, basmalah dikeraskan atau pelankan sudah selesai. Nanti hadis tentang masalah ucapan amin. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Ma hukmu shalah bithiyab al-mukhattatah? Apa hukumnya sholat menggunakan pakaian yang bergaris-garis, yang tidak polos? Kata beliau rahimahullah, idza kanat tusghilul musalli, kalau itu membuat orang sholat itu sibuk, kepikiran, gak khusyuk, tutabaru makruha, itu hukumnya makruh, dibenci ya, tidak disenangi. Nah, baik. Fajazallahu akhana sa'il khairan, kata beliau, semoga Allah memberikan balasan kepada saudara kami penanya dengan kebaikan. Nah, wala faqad nasahna ikhwanana ghaira marratin, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita bukan hanya sekali, sering ya. Mimba bin nushi faqat. Nah, semata-mata nasihat. Annau yambagi antakunal imama baydha. Hendaknya pakai imama itu yang warna putih. Bahkan demikian pula bajunya yang berwarna putih. Au takunu min launin wahid, atau yang satu warna. Ya, polos yang satu warna. Nah, min launin wahid, sauda min launin wahid, mungkin hitam yang satu warna. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda an shalla bi khamisah, Rasulullah ketika sholat dengan khamisah, dengan kain yang berloret-loret, yang bercorak, itu ni bi an jabadiyah abi jamba inat asghalat ni an sholati, kata beliau, dat apa kemarikan yang dari Abi Jaham, karena pakaian yang dipakai ini melalaikan aku dalam suratku karena banyak coraknya ya, banyak coraknya. Dan juga beliau sebutkan riwayat yang lainnya. Nah, jadi pakaian-pakaian yang bercorak ya, bertulis-tulisan ya. Mungkin pakaian yang banyak gambar-gambarnya, meskipun bukan gambar makhluk bernyawa. Mungkin ada corak pakaian seperti koran. Ya. Jadi ada pakaian itu koran-koran, jadi berita-berita tulis semuanya. Nah, itu kalau dipakai sholat ya orang ini belakangnya tidak khusyuk. Nah, baik. Wa ana ansahul ikhwan insyaallah bi ayyal bisul libasan abyad. Aku nasihati ikhwah untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Dan itu yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga berpesan, wa hadhil uzur allati tusamma indana bil futah tusghilu ladhi ba'daka wa ladhi bijanibika. Sarung ya, yang di tempat kita disebut al futah, itu menyibukkan orang yang di belakangmu dan orang yang di samping ya, karena bercorak-corak. Warubbama tuzhiluka naf, dan terkadang pula kamu sendiri yang pakai itu juga tersibukkan dengan sarung ya, yang bercorak-corak. Sehingga idza labista aidan libasan aswad min lawhin bahid fala ba'sa, kalau kamu pakai pakaian hitam satu warna enggak ada masalah ya, selain putih atau mungkin warna yang lainnya, yang penting polos. Nah, aula bista izaron warida, izar sarung, rida pakaian atas ya, pakaian pendek ya, bukan jubah. Baik, la ba'sa, al-muhim la yakun mukhattatan yuskhilu, yang penting tidak bercorak, tidak bergaris-garis yang menyibukkan orang yang melihatnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi upayakan ya. Nah, apalagi kemudian pakaian-pakaian batik misalnya. Nah, coraknya buleti. Ini gambar manuk atau gambar apa? Nah, sehingga orang yang di belakangnya sholatnya tidak khusyuk. Penasaran ini sebenarnya gambar apa sih? Selama sholatnya dia sibuk. Nah, silakan pakai itu kalau ke mantena, ya silakan. Tapi yang sholat jangan dipakai, ya, menyibukkan orang lain. Nah, kalau dia pakaian baru, bahkan mungkin pemakainya juga sibuk sholat sambil ngeliati bajunya. Ya, kalau baru, nah, ini sebenarnya corak apa ini? Ya, jadi hendaknya dihindari. Baik. Juga sarung, kalau bisa. Ya. Di beliau sebutkan di sini, sarung itu dengan bahasa al-futoh. Ya. Futoh itu kalau di komus itu artinya serben. Ya. Mungkin kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu. Sarung kan ada model gitu. Sarung kan ada model dam, ya, dam-daman itu. Kotak-kotak kayak sekak gitu. Nah, warna-warni itu ya pala bingung orang yang melihatnya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang itu ada sarung polos. Ya. Sudah banyak sarung polos itu. Baik, mungkin kalau memang bisa ada polos plus polos, ya. Ada pula polos tapi ada garisnya belakang. Biasanya garis itu dipakai di belakang. Ya, jadi orang sarungan itu kalau ada garis-garis ini itu tempat belakang itu yang ada cap itu, ada merek itu. Ya. Jadi, kalau bisa sekarang ya diwali air misalnya ditaruh di depan sehingga ditengkuk di bagian balam sehingga tidak ada corak-coraknya. Baik, ya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menetapkan fatwa lainnya. Nah, beliau menyatakan idza qadara annal imam la yusla yansagilu biha bidzalika likauni a'ma. Ini terkait makmum yang menggunakan pakaian yang model-model yang bercorak-corak. Jika memang ditakdirkan imamnya itu dalam keadaan buta, enggak ketok, ya, enggak terganggu karena enggak kelihatan. Nah, aulikauni hadzal amr marra alika dziran, atau sudah banyak orang pakai itu, sudah sering dipakai model yang demikian. Nah, hatta sura la yahtammu bi, sehingga karena seringnya lihat terus enggak peduli, wis biasalah. Ya, wis biasa ini dipakai itu, bukan hal yang baru. Nah, wala yaltafit ilai, wis sudah tidak penasaran ngelihat model-model demikian. Wa innana la nara ba'san ayusalli 'alaiha. Maka kami berpendapat tidak masalah untuk sholat menggunakan itu. Wis biasa. Wis hari-hari yo iku yang dipakai. Sehingga ketika kita sholat ngelihat orang sarungan itu wis biasa yo betino yo itu yang di depan. Bukan hal yang baru maksudnya. Yo itu. Baik. Jadi khawani fidina anzani wa azakumun, pendapat beliau rahimahullah. Sesuatu yang sudah biasa dilihat akhirnya tidak menyibukkan. Ya. Menyibukkan itu kalau pertama kali. Ya. Ini pertama kali sering dilihat. Nah, tapi kan kita tidak tahu, mungkin di situ ada jamaah baru di situ. Ya. Baru melihat ini sarung model apa ini. Agak corain sehingga terganggu sholatnya. Ya. Maka sebisanya berupaya agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya untuk menggunakan pakaian-pakaian yang polos. Nah, jubah, meja yang satu warna. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.